kitaba wahyu pasal hiana krisi naruge kusuge ektan kolnye nyatos magak buan lan geit nege sorialas ke syurwa wanfet nil nilgi giwat desige giala mait bonyo katos nyatos magak buan lan neit tilait ke nege wanfet keit ma kola ne yal segwe makin diga rabit masyonak odim diri kulge ode sulwa sulsul raja ge maftun mahitik ke hiana kresi enarune ge giminti sulsul bes. Ode wamfete sige daguno yortenan ge magiet wasiswego ma yala maidurha desigo bioran kali gyoman kusumsunu ge. Ode gyala mait bonyo gatos tilait kemo sorialas lanne itma iblun ge mermermer. Maa sorialas desge usge khattu ge it, ode silwa sulsul raja ge it dagun. Ode sorsoru ge hean, ode sorialas desge ya egi ugeti lait ke, maak sholiaftun are nen maserit, maa gele rabur stire ilasre kaage. Maak teyo sorialas desge imdir miyas tiara wanfeta maala mamadur hahdes, magita ma kolni wamfete sigidur hah bonyo cel naman gaganana radur ti ides. Ode wamfete sigidur hah bonyo anan ge wamanyai. Ode haret maljaga gue gimin naman des mana hiareta nuskek temne mumu kolane inal tektega na afnutan ge mai hiareta ne. Kesye de giwat sorialas te sigiyala ma tiel naman des desi bonyo hula sogwa si nyaso manus lait keita mia mai soruk naman des to haina ode ribati hula sogwe tiwena iharita tige. Lema de wamvet desige ilabia ilasmer malos los ya hula sogwe itu tokita ige. Ode tilasmer malos los desige ana hula sogwa si nyaso are raori wamvet des magyalini segwe ribun ge sasamak sala atkwe enarua kresi hean nem. Sorialas ke gyalade. Lemaden je inamdiriyat ke lanti wensra eras tula sogwe mintige. Ma Mikael nyaso lan manus lait ke yorwasi nyaso matu hayare neger sorwa sorialas landes maramdiriyat. Denje sorialas landesige yabu guasin nyaso matu hayare dagun, mar sorwa Mikael yorwasin nyaso matu hayare maram diriat. Keskede Mikael yorwasin nyaso matu hayare sikre, ralaral sorialas des yorwasin matu hayare. Denje hulia sogue tian lakidiga sorialas desige yorwasin nyaso matu hayare toa wentrairaske. Lebaden je Mikael yorwasi nyaso matu haide sikre, rotuk sorialas landes yorwasi matu haiyare mumune eilas mrekahage. Sorialas desige, ngusko rewait uske katuge ides maani ibliske, ode ani satan gedagun. Ode ine dagun no, niya gyo teet lulsu nege ides. Maine iya gal irribun mamintin uskek temne, maine gyu hurmiya irge isorwa hula sogwene. Ode gyu atro tuksirei hake bonyo, tomol tel tel geit, magya telak joslaet ke, mak tianuk dek biohe. Senwe ge nenwa gyaet segwe ma hula sogwe yaor hirge. Ode senwe ge hula sogwe nenwa syuswa siharet ke, ma ihareta gola raja ge. Ode senwe ge mesias ke, nege iria hula sogo isus maiga raja, ode ya or hirge ne, nege nenwa syus wasi haret ke dagun mane. Kalingwe skwa ore waitus ke katua, jala mo sewa hom sarin ne, iyo it salti iria matuak ti hula sogo ne, nege rotuk la kidigi, bato a wentrai raskede. Ode waigu hatni magwe, itwait matu hagare rala ral ngos kwa rewaitus ko khatu ge de kali domba ge anan ge lara ge gi buai las mere kha ne maksio sitwait limo salbade ode rares marabi tadum bagianan gi tiga be tega be ibu. Ode ituet matto agar daguno lemarala to amat nyatki dera resmar to akti Yesus ki. Lemaren jirmia menti wen trai raske krala des musti momimuk mugai. Kesia de anama sunwek jan namma murti las mereka ane ore namma menti tas ge krala ne dagun kaling go skore wat usko khatu ge your way las merge kha ge matia etede ore ge raksialik kali hie o he segwe jala ma akte imane soria las ke yo bak ma tya bonwa wan pet nel nel jes ore ge wat soria las te sie hie o he rotu ge las merge kha ne bonyo Soria la sisige yubak maat teba unwa wamfet madur hahak naman waman jes. Keskide hula sugel man lakke ani landeru geti wamfet des. Ma wamfet desige nyembay wen malos losya hula suwe tutu kita ige. Ma sosoi toa soria las des. Ode ti wen desige hula sugwa sinya suarer mama rajaga. Order siak tuan fet des nini ANG ena teloktera. Lemade sorialas desige biuri guerge toa hahage wen wan fet desi mintige. Weri burik desige knya gola sake gina ane. Mag jobak ma knya wan fet des bia. Keske de hula sugue sial wan fet des. Lemade yal haret ketilas merge. Malas mergi gimnan, mak tela wera soria las tesigi burik toa hahage des, magete wera sige knya wanfet des bia. Tela desige kirmia soria las tesigi imni sig wanfet desik sialik. Lemare bia ti imdiria ter wanfet desige tesno nat maminti wen salik nekre. Negirmia toa hula soig wasit nyetagare, odiria magumak maljaga unam Yesus ke ia jarare. Lemaren je surya las desige imdirti namwata ke kahage.